بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai hari ini kita bacaan kita sampai pada bab Al-Mashu Al-Khufaini. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, yang kita sampai pada syartu tsani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amma rabbil alamin. Asy-syartu tsani ay yakuna al-khuffu shalihan lil-mashh. Syarat kedua di mana orang boleh mengusap dua khufnya itu shalihan lil-mashh. Khufnya adalah soleh, layak untuk dijadikan al-mash, layak untuk diusap. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, syarat kedua ini khalisun lil khuf, syarat yang khusus untuk khuf. Jadi kalau dikatakan yang kemarin syarat yang pertama adalah memakainya setelah bersuci secara sempurna, itu syarat bagi kitanya. Jadi syarat bagi kitanya nih, orang memakai khuf itu adalah harus memakai khuf setelah sempurna taharahnya. Tapi kalau bagi khufnya itu sendiri syaratnya ya cuma satu, yaitu ayyakunal khufu salihan, khufnya layak untuk dijadikan sepatu alas kaki yang dikatakan sebagai khuf. Nah, kelayakan khuf ini banyak apa namanya jenisnya. Ayyakuna al-khuffu salihan lil-mashi, al-khuff haruslah yang layak untuk dijadikan al-mas, untuk dijadikan mashal al-khuffaini. Wali salahiyatihi umur, dan kelayakan khuff itu dari dalam banyak segi. Jadi kelayakannya banyak banyak seginya. Dari segi apa dia layak untuk dikatakan al-mashu al-khuffaini, banyak liwas salahiyatuhu wali salahiyatihi, dan kelayakannya banyak perkaranya. Al-awwal, kelayakan yang pertama, ayyastura al-khuffu jami'a mahallil ghasli minal rijlaini. Ahlan waalaikumsalam. Ayyastura al-khuff jami'a mahalli al-ghusli minal rijlaini. Ayyastura al-khuff, khuf haruslah yastur, ayastur menutupi, jami'a mahalli al-gusli, menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh, minar rijla ini, daripada dua kaki. Jadi syarat yang pertama bagi khuf itu adalah ayyakunal khufu satiran, khuf haruslah sepatu atau alas kaki yang menutupi seluruh bagian wajib basuh pada kaki. Bagian yang wajib basuh kaki itu dari mulai ujung jari sampai mata kaki. Maka khuf adalah sepatu yang harus menutupi itu bagian itu semua. Itu syarat yang pertama. Falau qasara an mahallil fardhi, kalau khufnya kurang, qasar kurang an mahallil fardhi daripada bagian yang wajib dibasuh. Jadi bagian yang wajib dibasuh itu dari mulai ujung jari sampai mata kaki. Ahlan Pak Jihana. Dari mulai ujung jari sampai mata kaki. itu wajib dibasuh. Maka syarat khufnya, khuf haruslah alas kaki sepatu yang menutupi itu semua. Falau qasar, kalau kurang an mahallil fardi daripada ke tempat wajib basuh, artinya sepatunya enggak nyampe mata kaki. Sepatunya cuma sampai misalnya tumit saja, sebagaimana sepatu kebanyakan kita. Sepatu pantofel itu kan kurang dari mata kaki. Lam yajuz al-mashu, maka tidak boleh diusap. Artinya tidak sah untuk dikatakan sebagai bagian dari syariat al-mashu al-khufaini. Alaihi bila khiraf, tidak boleh mengusap alaihi atas sepatu tersebut bila khiraf tanpa ada perdebatan di dalamnya. Li'anna ma'zahar, karena apa yang terlihat dari bagian yang wajib dibasuh, apa yang terlihat dari bagian yang wajib dibasuh, wajibuhu al-ghusl. Katakanlah tadi kurangnya itu di bawah mata, sepatunya di bawah mata kaki. Berarti ada yang terlihat dari bagian yang wajib dibasuh, yaitu mata kaki. Nah, kewajiban bagian yang terlihat itu, mata kaki, itu kan dibasuh. Gitu. Wa fardul mustatar al-mashu, dan kewajiban yang tertutupi oleh mata kaki, yang oleh tertutupi oleh sepatu, itu diusap. Wa laqa'ila bil jam'i bainahuma, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan ya udah dibasuh sekalian diusap, enggak ada gitu. Jadi yang mata kaki dibasuh, yang kaki diusap, enggak ada yang bilang begitu. Wa laqa'ila, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bil jam'i, untuk digabung saja basuh dan juga usap, bainahuma, antara usap dan basuh, enggak ada yang bilang begitu. Fa yaglib 'alaihi, fa yaglibul ghuslu, maka yang dimenangkan adalah hukum basuhannya gitu. Li'annal asla, li'annahu al-asl. Ini yang teman-teman yang dirahmati Allah, yang kalau kitabnya cuma li'anna tambahi li'annahu al-asl. Karena al-ghuslu itu adalah hukum yang aslinya gitu. Jadi enggak mungkin kalau ada bagian yang terbuka dari bagian yang wajib dibasuh, kemudian ada bagian yang tertutup, berarti kan antara basuh atau usam. Yang terbuka dibasuh, yang ditutupi sepatu itu diusap. Enggak bisa dikumpulin, ya udah itu dibasuh, ini diusap. Enggak. Kalau dalam enggak ada yang bilang begitu lah. Kalau mau diusap, ya usap semua. Maka pastikan sepatunya menutupi seluruh bagian wajib basuh. Kalau emang mau terbuka, ya terbuka semuanya. Begitu. Jangan setengah-setengah. Karena tidak ada satu ulama pun yang mengatakan gabung aja. Diusap sekalian, dibasuh juga. Enggak ada. Jadi antara mau dibasuh, basuh. Karena khuf itu posisinya menggantikan basuhan. Sepatu itu menggantikan basuhan. Kalau sepatunya kurang daripada apa, dia tidak menutupi seluruh bagian yang wajib dibasuh, ya dia enggak memenuhi kriteria itu. Karena kalau itu maka dimenangkan hukum aslinya, yaitu dibasuh. Maka kalau menang hukum aslinya, sepatunya dibuka. Itu. Wa fi jawazil masyi 'alal mukharraqi qawlani lisyafi'i. Wa fi jawazil masyi, kebolehan mengusap 'alal mukharraqi, di atas kebolehan mengusap untuk al mukharraq, sepatu yang sobek. Jadi ya itu kan sesuatu yang maklum dan wajar ya, orang kalau pakai khuf, khufnya itu kan dipakai buat jalan sono sini, jalan sono sini, jalan sono sini. Kalau ada yang sobek dikit kiri kanan itu kan sesuatu yang wajar. Karena itu memang sepatu yang dipakai oleh para musafir ya, pasti pada sobek dikit-dikit. Lalu bagaimana nih kalau khufnya itu ada yang sobek? Kan tadi dikatakan bahwa syarat yang pertama khuf itu tidak boleh terbuka. Jadi harus menutupi seluruh bagian yang wajib dibasuh. Lalu bagaimana kalau sepatunya itu ada yang sobek? Wa fi jawazil masyi 'alal mukharraqi qawlani lisyafi'i, dan kebolehan mengusap 'alal mukharraqi untuk sepatu yang al-mukharraq, al-mukharraq itu yang sobek, qawlani, ada dua qaul lisyafi'i daripada Imam Asy-Syafi'i. Al-qadim, qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, pendapat lamanya Imam Asy-Syafi'i, al-jawaz, itu boleh, artinya sepatu yang sobek-sobek itu boleh dijadikan sebagai khuf, ma lam yatafahash, selama lam yatafahash, tidak besar sobeknya. Jadi sobeknya sobek yang wajar. Sobek yang ya kayak kita main sepatu dulu, kalau kita main bola itu kan sepatu diajak lari sono lari sini, Itu kan lama-kelamaan ya, kalau patu murah ya, patu orang kampung gitu ya. Kalau patunya Rey Cristiano Ronaldo sih beda lagi. Patu orang kampung tuh kan ada sobek kiri, sobek kanan, kemudian terkelupas kan begitu. Iya nggak usah patu bola ya, patu sekolah aja kan kadang-kadang ada yang sobek. Selama sobeknya tidak besar begitu ya, itu boleh kata Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya. Li'anna al-mashha, nah ini pentingnya alasannya. Li'anna al-mashha, karena mengusap dua khuf itu rukhsatun, adalah rukhsah, keringanan, dispensasi. Dia bukan azimah. Dia bukan hukum aslinya. Dia adalah hukum yang mengganti hukum asli, yaitu hukum basuh diganti dengan hukum al-mash. Sebagai apa? Sebagai bentuk keringanan. Itu maksudnya rukhsah. Li'anna al-mashha rukhsatun, karena yang namanya al-mashu itu rukhsah. Wa takharruqu yaglibu fil asfari, dan yang namanya sobek itu yaglibu fil asfari, sesuatu yang biasa kalau dalam perjalanan. Yaglib itu sesuatu yang sering terjadi, biasa, fil asfari, dalam setiap perjalanan. Yang namanya orang pakai khuf kalau dipakai buat jalan ya sesuatu yang wajar kalau kemudian dia sobek. Wahiyya mahallun yata'adzarul islahu fihi ghaliban. Dan sobek-sobekan karena sebab perjalanan tersebut, wahiyya al-mukharraq tersebut, mahallun yata'adzarul islah, itu di tempat-tempat yang yata'adzarul islah biasanya susah untuk diperbaiki. Ya kalau bahasa kita nanggung, cuman sobek gitu doang mau diperbaiki. Ini kalau sobeknya kecil ya, kan bahasa kita nanggung. Itu tempat yang susah untuk diperbaiki. Ghaliban biasanya begitu. Fihi ghaliban. Jadi yang namanya sobek-sobek itu sesuatu yang wajar. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, sobek-sobek pada sepatu, khuf yang kita pakai itu sesuatu yang wajar selama sobeknya enggak gede-gede amat begitu. Sobek-sobek wajar di mana orang pakai jalan gitu. Karena mengusap khuf ini adalah keringanan. Dan sobek-sobek itu sesuatu yang wajar dalam perjalanan, dan apalagi sobek-sobek itu ada pada tempat yang memang sulit untuk diperbaiki. Ya kalau mau diperbaiki nanggung, kalau mau diperbaiki, kalau kata orang reparasi sepatu ini sekalian sobek gede aja gitu. Kan ya, ada kondisi di mana sobeknya itu kecil, kalau mau diperbaiki langsung sekalian sobek gede aja, kemudian baru diperbaiki. Nah, itu sesuatu yang biasa terjadi ketika asfar, ketika dalam perjalanan. Falau mana anal masha, kalau seandainya gara-gara sobek-sobek kecil itu kita larang mengusap itu, nggak boleh tuh mengusap, buka sepatunya basuh gitu. Kalau kita larang seperti itu, ladhaqa babu rukhsati, maka babu rukhsah itu rukhsah yang tadinya jadi perluasan atau kesempitan defaultnya menjadi lagi sempit lagi. Kan rukhsah itu ditujukan, adanya ditujukan untuk membuka jalan agar tidak terlalu sempit gitu ya. Karena kalau kita buka ini sepatu jadi sempit, maksudnya sempit itu kondisinya repot begitu ya. Maka itu diberikan rukhsah. Apa itu sepatu enggak usah dibuka, cukup diusap saja. Khuf itu kan makainya lama, bukanya ribet. Makainya lama, bukanya ribet. Jadi kalau kita larang itu sobek-sobekan kecil, gak boleh. Sepatu harus murni, bersih, tertutup semuanya, gak boleh ada sobekan. Kalau kita larang seperti ini, maka keringanan itu jadi sempit lagi. Ya, justru kita pakai khuf itu karena kita mau luas perkaranya, mau dapat rukhsah. Kalau rukhsahnya disempitin juga, dijadiin sempit, ya buat apa ada rukhsah, mendingan balik lagi aja ke al-waslu gitu. Nah itu maksudnya. Jadi itu sesuatu yang biasa. Maka kalau kita larang, ini dalilnya bagus nih Imam Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i dalilnya bagus gitu. Karena kalau kita larang tuh kan itu sesuatu yang biasa. Sobekan-sobekan tuh ya biasa. Wal adhar, akan tetapi pendapat atau qaul, pendapatnya, perkataan Imam Asy-Syafi'i yang adhar, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i al-Jadid, qaul jadid. Nah, jadi biasanya qaul Asy-Syafi'i itu antara zahir dengan muqabil zahir. Qaul Asy-Syafi'i yang disebut zahir itu ya qaul Syafi'i yang kuat. Yang diambil pendapat itu muqabil zahir adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lemah. Tapi kalau ada zahir dengan azhar, nah berarti zahir dengan azhar ini dua-duanya pendapatnya sama-sama kuat, dalilnya bagus gitu. Cuman ada yang lebih menonjol untuk dimenangkan, itu yang al-azhar gitu. Jadi kalau zahir dengan muqabil zahir, zahir dalilnya kuat, muqabil zahir itu enggak kuat, lemah. Tapi kalau ada zahir dengan azhar, nah ini dua-duanya sama-sama kuat. Cuman ada satu sisi yang kemudian dimenangkan salah satunya, itulah yang disebut dengan azhar. Jarangnya ini perkataan Imam Asy-Syafi'i disebut azhar. Biasanya Asy-Syafi'i kalau ngomong ulamanya nyebut ini zahir dengan muqabilul zahir. Cuman karena dua pendapat ini sama-sama kuat, maka qaulnya Imam Asy-Syafi'i disebut yang kedua ini azhar. Ini qaul jadidnya. Berarti qaul yang pertama itu disebut dengan istilah qaul zahir. Wal azharu, dan pendapat yang lebih kuat, lebih jelas begitu dari qaulnya Imam Asy-Syafi'i itu pendapat yang al-jadid, annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh ada sobekan-sobekan dalam sepatu yang dijadikan al-khuf itu. Lima kulna, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Kulnanya kemana nih? Kulnanya ke syarat yang pertama tadi, ayyastura al-khufu jami'a mahali al-ghasli. Bahwa kita udah bilang di awal, syarat khuf itu harus menutup seluruh bagian wajib wudu. Wajib wudu untuk dibasuh. Kalau ada satu bagian yang terbuka, berarti enggak memenuhi syarat khuf. Itu. Pokoknya sobekan dikit pun kita enggak bilang itu. Artinya kita katakan itu bukan khuf, itu tidak memenuhi syarat. Lima kulna sebagaimana yang kita sudah katakan, bahwasanya khuf itu syaratnya harus menutupi seluruh bagian wajib basuh pada kaki. Lianna ma dhahara yajibu ghusluhu, ya karena apa yang nampak itu ya wajib dibasuh, maka tidak bisa digabung, enggak boleh ada yang sobek-sobek itu. Selesai di situ. Walau tuh ini masalah beda lagi. Walau takharraqatil dhiharatu wal bitanah, kalau kemudian ada yang sobek az-dhiharah wal bitanah. Az-dhiharah wal bitanah itu maksudnya gini-gini. Kadang sepatu, bukan hanya sepatu ya, ini juga sama, pakaian kita, jaket kita, az-ziharo itu bagian luar, al-bitonah itu bagian dalam. Jadi khuf itu ketika dijadikan khuf, itu kan biasanya dari kulit, khuf, dibikin tuh khuf. Ketika sudah dipakai mulai berjabuat berjalan, kadang bagian luarnya tuh ada yang terkelupas, tapi bagian dalamnya enggak, gitu ya. Sobek di bagian luar, kayak kita pakai jaket tuh ya, saking lamanya tuh ya, sebagai orang yang motoris itu, saking lamanya tuh jaket dipakai, bagian luarnya tuh sobek. Tapi nggak kelihatan dalam, karena bagian dalam tuh masih utuh begitu. Jadi itu maksudnya az-zihar wal bitana. Jadi di sepatu itu ada bagian luar. Sebenarnya bukan bagian, dia satu lapisan doang. Satu lapisan aja, cuman karena sering dipakai jalan, yang luar kena matahari sobek-sobek dikit, yang dalam juga kadang-kadang juga sobek dikit. Kulit ari jaket, sepatu kulit. Pokoknya seperti itu ya. Az-zihar wal bitanah itu bagian luar, bagian dalam. Al-bitanah bagian dalam. Walau takharraqatiz zihar al bitanah, kalau seandainya sobek bagian luar atau yang sobek bagian dalamnya, jazal mashu, itu tetap boleh dikatakan sebagai khuf, boleh mengusap sepatu tersebut. Syaratnya intanal baki safiqan, syaratnya yang tersisa adalah bagian yang masih safiq. Safiq itu bagian yang masih tebal. Safiqan itu artinya tebal. Apa yang disebut dengan tebal? Yang disebut dengan tebal itu dia tidak menampakkan warna dalam, artinya tebal itu artinya dia menutup pandangan terhadap apa yang di dalamnya. Itu namanya safiq. Tapi kalau tipis, orang bisa lihat tuh ada panu di kakinya. Di kakinya ada warna ini, dia tahu. Tapi kalau safiq itu nggak terlihat. Nah syaratnya itu. Kalaupun ada bagian zihar, bagian luarnya udah sobek, tapi bagian dalamnya masih ada nih tersisa. Dan itu safiq, masih bisa menutupi. Artinya kakinya tuh nggak bisa kelihatan dari luar. Itu masih boleh. Atau sebaliknya, yang rusak itu bagian dalamnya nih, sobek bagian dalam, tapi bagian luarnya masih bisa menutupi. Selama menutupinya itu safiqan, itu masih tebal. Tebal itu yang penting, bagian dalamnya nggak kelihatan, itu masih boleh dikatakan sebagai khuf gitu. Itu namanya az-zihar wal bitanah. In kana al-baqi safiqan, kalau sisanya tadi adalah masih tebal, yaitu yang tidak membuka atau masih menutupi bagian dalam kaki. Wa illa, kalau tidak seperti itu, az-ziharohnya sobek, tapi bagian dalamnya udah tinggal tipis udah tinggal serat-seratnya doang. Ya kan, kalau kulit sepatu kan gitu, tinggal benang-benangnya doang. Jadi udah nggak bisa menutupi lagi. Fala, maka tidak boleh mengusap sepatu tersebut, karena sepatu tersebut sudah tidak bisa dikatakan sebagai khuf. Ala sahihi, menurut pendapat ulama Asy-Syafi'i yang sahih. Wa yuqasu ala hadha, dan dikiaskan juga dalam masalah ini, ma idza takharraqat, kalau yang sobek itu minadh dhiharati, daripada bagian luar, maudhi'un wa minal bitanati maudhi'un la yuhadhi. Ini juga dikiaskan kalau seandainya yang robek itu bagian luar itu satu tempat dan bagian dalam di tempat lain. Jadi maksudnya la yuhadhi, tidak bareng, tidak la yuhadhi itu tidak sebaris gitu, tidak nempel. Jadi maksudnya gini, ini katakanlah ini kulit sepatu kita gitu. Ini bagian zahirnya nih sobek nih gitu. Tapi bagian dalamnya enggak. Tapi bagian dalam di satu di sisi ini, ah ini sobek nih. Jadi bagian dalam di sini sobek, yang di sini bagian luarnya. Itu juga enggak ada masalah. Selama sisanya masih ada sofik, masih cukup tebal untuk menutupi kaki, maka itu tetap boleh dikatakan sebagai khuf. Jadi kalau seandainya yang sobek itu adzihar, bagian luar di sisi ini, bagian dalam di sisi yang berbeda gitu, yang tidak layu hal, yang tidak satu baris, itu enggak ada masalah. Itu dikiaskan juga sama sebagaimana masalah yang tadi sebelumnya. Walau kana al-khuffu mashquqal qadami, walau kana, seandainya khuf itu mashquq. Mashquq itu kan asal kalimat dari syak. Syak itu sisi. Jadi maksudnya apa mashquqal qadam? Mashquqal qadam itu maksudnya sepatunya tersebut terbuat dari dua kulit yang berbeda kemudian digabungkan. Kemudian gabungan ini, katakanlah ini khufnya begini, kemudian digabungkan dengan kulit yang lain. Gitu. Nah, ini bagian yang sisi-sisi yang nyambung ini kemudian dijahit. Ini namanya mashquq. Ini namanya mashquq. Jadi maksudnya kalau sepatu itu terbuat dari dua bahan atau lebih yang kemudian bahan itu disambung dengan jahitan, gitu itu maksudnya. Walau kana al-khuffu mashquqal qadami. Kalau seandainya khuf itu mashquqal qadam, itu mashquq ada sambungannya, di tumit ada sambungannya. Wa shudda bil 'ara, dan sambungan tersebut disyudda diikat. Bil ara, dengan tali. Mahalla syaqqi, pada bagian yang sambungan tersebut. Fa in zahara ma'a syaddi, kalau di antara ikatan tersebut zahar, nampak di dalam ikatan. Jadi diikat nih. Gitu ya. Diikat, dijahit ya. Tapi di antara jahitan itu syai'un fi mahallil fardi, ada yang nampak dari dalam kaki itu. Jadi di antara jahitan tersebut ada yang bolong. Ya, jahitannya kurang kenceng atau karena sering dipakai jalan akhirnya jahitannya jadi longgar. Kalau bahasa orang sini jadi belel jahitannya kan gitu. Kemudian bagian dalam kaki itu ada yang terlihat. Syai'un fi mahalil fardi, sesuatu di bagian dalam kaki itu terlihat. Fi mahalil fardi, dalam bagian yang wajib wudu itu terlihat. Batalal masu, maka batal itu khufnya. Khufnya tidak lagi dikatakan khuf karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu menutupi seluruh bagian. Seluruh bagian wajib basuh dari kaki. Batalal khuf, batal khufnya. Batalal masu, batal itu mengusap dua khufnya. Fil hali, seketika itu fil hal. Jadi maksudnya mungkin saja di awal karena sepatunya baru jahitannya kenceng nggak ada yang kelihatan dari dalam, tapi kemudian dipakai jalan 2 hari 3 hari sampai akhirnya kemudian jahitannya tuh kebuka atau malah jahitannya putus akhirnya kebuka, maka di ketika itu batal tuh khufnya fil hal ketika itu juga. Wa in lam yadhhar syai'un, walaupun in li'annahu in masya zahara. Ini satu paket nih. Wa in lam yadhhar syai'un li'annahu idza masya zaharat. Walaupun dia tidak terlihat ketika dia diam karena kelihatannya ketika dia jalan. Itu maksudnya begitu. Jadi sobekan apa jahitannya itu kalau dia diam sih enggak kelihatan. Karena kalau dia diem, kondisi kaki dan sepatunya itu dalam kondisi yang default gitu. Loncat. Enggak. Oh iya, saya loncat. Fa walau kana al-khuffu mashkuqa al-qadami wa shudda bil-'ara mahalla shakki, ini apa, ini yang benar ya. Fa in dhahara ma'ashadhi, kalau di bagian jahitan tersebut muncul atau terlihat syai'un, sesuatu, lam yajuzil al-mas, ini benar. Lam yajuzi al-mas, maka tidak boleh ada usap, tidak boleh mengusap, khufnya batal. Wa in lam yazhar, akan tetapi kalau di antara jahitan-jahitan tersebut az yazhar, lam yazhar, tidak nampak satupun karena jahitannya kencang banget begitu, jaza, maka itu boleh alal khufi, itu boleh mengusap khuf, li annahu salah lagi, alladhi nasu alaihi syafi'i, itulah yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini di sini tadi lewat ya. Wa falau in fataha minhu syai'un, kalau seandainya dari sepatu tersebut in fataha, terbuka syai'un, sebahagian kecil saja, sesuatu dari mahalil fardi, dari bagian yang wajib dibasuh, falau in, ini sebenarnya masalahnya sama, sobek apa enggak sobek begitu. Falau in fataha minhu syai'un fi mahalil fardi, kalau terbuka dari sepatu tersebut sesuatu, bagian yang terlihat dari dalam, yang itu adalah bagian wajib mandi. Artinya kalau dia punya sepatu, sepatunya tinggi nih, sepatunya misalnya sampai betis gitu ya, katakanlah demikian, yang sobek tuh pada bagian betis, kan jadi gak ada masalah, karena yang sobek itu bukan bagian yang wajib dibasuh. Nah, betis itu bukan bagian yang wajib dibasuh, yang wajib dibasuh adalah bagian ujung kaki sampai mata kaki. Kalau terbuka salah satu bagian daripada yang wajib dibasuh dari kaki tersebut, batal al-mashu, itu mengusapnya jadi batal. Fil hali seketika itu, wa in lam yadhhar syai'un li'annahu idza masya dhuharan, walaupun ketika diam dia tidak terlihat, akan tetapi terlihatnya ketika jalan, itu juga sama saja. Wallahu alam. Al-amru tsani, lanjutin tanggungnya beberapa menit lagi. Al-amru tsani, jadi intinya bahwa syaratnya itu udah gak bisa diutak-atik lagi. Pokoknya paten, yang namanya khuf itu adalah sepatu yang menutupi seluruh bagian yang wajib dibasuh. Kalau ada satu bagian saja yang tidak tertutupi, batal tuh khufnya. Itu menurut Asy-Syafi'i, pandangan Asy-Syafi'i dan juga qaul Asy-Syafi'i al-jadid. Bahwa tidak boleh ada yang terbuka. Karena sebagaimana kita katakan, bahwa yang namanya khuf itu mengganti basuhan. Kalau dia tidak bisa mengganti secara optimal, ada bagian yang wajib dibasuh tetap terbuka, ya untuk apa ada khuf? Kita pakai khuf tuh biar nggak ngebasuh. Kalau khufnya nggak menutupi seluruh bagian, ya buat apa? Maka itu kembali ke hukum asal, dibasuh gitu. Makanya syarat yang pertama, khufnya harus menutupi seluruh bagian. Nah, nanti kita singgung nih, bagaimana kalau sepatu pantopel cuma sampai di bawah mata kaki, tapi dia mata kakinya kemudian ditutupi oleh kos kaki. Insyaallah kita bahas nih ntar. Al-amru tsani, nah, perkara yang kedua, yaitu syarat yang kedua daripada khuf itu apa? Ayyakunal khufu qawiyan. Khuf itu haruslah qawi. Sepatu yang kuat, bahannya kualitas premium. Gitu. Yang gak gampang sobek begitu, yang kuat, bihaitsu, kuatnya apa, bihaitsu yumkinu mutaba'atul mashyi alaihi, yaitu sepatu kuat yang mungkin bisa dipakai berjalan, mutaba'atul mashyi, dipakai berjalan alaihi atas sepatu tersebut, seberapa panjang perjalanannya, biqadri ma yahtaju ilaihi almusafiru, yaitu sekedar jarak yang dibutuhkan oleh seorang musafir, fi hawaijihi, dalam untuk kebutuhannya, indal hatti wa tirhali, hatti wa tirhali, hatti itu naik turun, atirhali bolak balik gitu. Jadi maksudnya nanti kan orang musafir itu melakukan perjalanannya kadang naik, nanti kadang turun, dia bolak, dia balik, masuk ke pemukiman, kadang masuk ke hutan, kan gitu. Itu maksudnya bahwa khuf itu haruslah sepatu yang kuat, yang kalau dipakai naik turun dia nggak rusak, dipakai bolak balik juga dia nggak rusak begitu. Karena itu kebutuhan musafir, musafir tuh begitu perjalanannya, naik turun, bolak balik, ngangkat barang, ngangkat barang, nurunin barang. Maka khuf syaratnya haruslah bagian apa sepatu yang terbuat dari bahan kualitas premium, kualitasnya kuat sehingga tidak mudah sobek, tidak mudah rusak. Li'anna al-mas'ha, kenapa disyaratkan harus kuat dipakai buat berjalan untuk kebutuhan musafir? Li'anna al-mas'ha, karena mengusap dua khuf, rukhsatun apa rukhos, itu di kitab antum. Kalau di kitab saya ini rukhosun, tapi bacanya enggak rukhos. Li'anna al-mas'ha rukhisa, kalau apa namanya, kalau rukhosun doang berarti rukhisa, rukhosa, rukhisa. Tapi kalau ada tak marbutonya rukhsah dibacanya gitu. Jadi kalau teks di kitab saya ini rukhsah doang, enggak ada tak marbutonya. Li'anna al-mas'ha, karena mengusap dua khuf itu rukhsah, itu diringankan lima yad'u ilaihi al-hajatu fi lubsihi mimma yumkinu mutaba'atul mas'hi mimma yumkinu mutaba'atul mashyi alaihi wa huwa kadhalik wa ma la fala. Karena mengusap dua khuf, ya, rukhsa. Karena mengusap dua khuf itu dikeringankan. Jadi syariat ini memang di, syariat rukhsa, syariat yang diringankan untuk memenuhi apa yang menjadi hajat dalam pemakaiannya gitu. Kan pakai buat apa? Ya biar buat bisa jalan, biar bisa bolak-balik, biar bisa turun naik begitu. Maka itu diringankanlah dalam pemakaian tersebut, enggak perlu basuh, cukup diusap aja. Maka karena ini diringankan atau dirukhsahkan, diberi dispensasi, memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan musafir, maka dia haruslah sesuatu yang kuat yang bisa dipakai berjalan. Wa huwa kadzalik, maka dia bagi harus begitu. Karena memang diringankan itu untuk memenuhi hajatnya. Orang yang make, orang make itu hajatnya untuk apa ya? Buat safar, buat jalan, naik turun dan seterusnya. Maka itu dia harus bisa dipakai buat berjalan jauh. Wa mala, apa yang tidak seperti itu. Maka kalau sepatunya tidak bisa dipakai buat berjalan, fala, maka ya enggak jadi itu hukum al-mas'u 'alal khuffaini. Maka kalau kos kaki itu kan tidak dipakai untuk bisa buat berjalan. Dari syarat ini sebenarnya ulama Syafi'i udah paten tuh ya, bahwa tidak boleh memakai jaurab kos kaki. Walaupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kos kaki itu termasuk bagian dari khuf. Karena diriwayatkan dari 7 atau 8 sahabat meriwayatkan itu. Kalau khuf secara umum kan 70 sahabat meriwayatkan itu. Tapi kalau kos kaki sebagai khuf, sama hukumnya khuf diusap, itu hanya 7 orang sahabat, dan 7 orang sahabat itu yang dimenangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bilang kos kaki itu boleh dijadikan sebagai khuf. Dan itu terjadi di beberapa guru kami. Dulu kan saya belajar sama orang Saudi. Beberapa guru kami itu, Syekh Saudi itu kalau wudu itu kos kakinya enggak diusap. Kos kakinya enggak dibuka, dia diusap saja. Karena Syafi'i Al-Hanabila begitu. Sebagaimana beberapa kali kita Jumatan itu sebelum masuk waktu zuhur. Karena Hanbal itu kan tidak ada syarat waktu zuhur. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal Jumatan jam 9 pagi juga boleh. Jadi seperti itu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ya Syafi'i enggak bisa. Harus syaratnya harus kuat dipakai buat berjalan. Ada enggak kos kaki yang bisa dipakai buat jalan? Ya enggak usah nunggu 1 kilo ya. Jalan di atas apal sekian meter udah bolong itu dia kan gitu. Buat ngangkat barang orang. Orang sepinter-pinternya orang angkat barang, dia juga enggak mau pakai alas kaki, kos kaki kan gitu. Mesti dia pakai sepatu. Jadi itu apa namanya, harus kuat, tidak memenuhi syaratnya kuat. Bahkan Imam Malik rahimahullah, mazhab al-Malikiyah, itu mensyaratkan khuf itu terbuat dari kulit. Ya pertama karena tujuan sepatu itu memang buat jalan gitu ya. Yang kedua, sahabat Nabi dan termasuk Nabi Muhammad SAW, khufnya itu ya kulit semuanya. Maka kata Imam Malik rahimahullah itu disyaratkan sepatu khuf itu harus terbuat dari kulit untuk memenuhi syarat qawi ini. Bisa dipakai buat berjalan. Qala Syekh Abu Hamid, Imam Syekh Abu Abu Muhammad. Syekh Abu Muhammad mengatakan, Abu Muhammad ini bapaknya Imam Al-Juwayni. Abul Ma'ali Al-Juwayni, bapaknya Abu Muhammad Al-Juwayni, bapaknya Imamul Haramain. Qala Syekh Abu Muhammad, Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni mengatakan, wa aqallu haddil mutaba'ah, dan jarak minimal, artinya kan tadi dipakai harus kuat. Ya, sepatu bot, ya. Cuman masalahnya nanti pada ikatannya itu, talinya itu. Jadi tali-tali sepatu bot itu harus benar-benar kenceng sehingga bagian yang dalam tuh nggak kelihatan gitu. Ya, kalau mengikutin syarat yang pertama itu. Wa qalul haddi, tadi kita bilang harus bisa dipakai buat jalan. Nah, jalannya itu sepanjang apa? Pertama syarat dipakai buat jalan, dia kuat untuk dipakai bolak-balik naik turun tangga, ngangkat barang, nurunin barang. Yang kedua, harus kuat juga sampai jarak sekian. Nah, wa aqallu haddil mutaba'ah, dan jarak minimal di mana khuf dikatakan kuat untuk dipakai buat berjalan, alat takrib, yaitu batasan alat takrib, pendekat, apa kalau alat takrib itu bahasanya jarak yang mendekati. La tahdid, bukan jarak yang pasti, masafat al-qasri, itu jarak. Maksudnya gini, sepatu harus kuat dipakai buat berjalan. Berjalan seapa? Jarak safar, jarak qasr. Jarak qasr dalam mazhab Asy-Syafi'i 16 farsah. 16 farsah itu 89 km. Tapi 89 km kata Imam atau kata Syekh Abu Muhammad, bapaknya Imam Al-Juwayni, itu bukan jarak pasti, la tahdid. Bukan batasan pasti, tapi alat takrib, mendekati aja. Jadi kira-kira 80-an kilo gitu kan, itu mendekati. Bukan pasti harus 89. Jadi kalau mau diuji ini sepatu kuat apa enggak jalan tuh, masuk dari pintu tol Taman Mini, keluar pintu tol Serang gitu. Itu kan jaraknya udah 100 kilo tuh. Ah, enggak perlu itu, mendekati aja. Mendekati. Qala Syekh Abu Hamid, Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, dikatakan Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, biqaddar bi thalathati amsal, itu dikira-kira bahwa jarak untuk bisa dikatakan mutaba'atul masy itu jaraknya thalathatu amyal, 3 mil. Oh, 3 mil itu dekat ya. 3 mil itu kira-kira 2 kiloan meter, 2 kilo lah. 1,5 atau 2 kilometer. Wal awwal al-mu'tamad, dan pendapat yang pertama, pendapatnya Abu Muhammad Al-Juwayni, itulah yang mu'tamad. Itu yang pendapat yang dipakai oleh jumhur ulama, bahwa batasan jarak di mana sepatu khuf itu kuat dipakai berjalan adalah batasan safar. Cuman batasannya tidak pasti, mendekatilah, mendekati jarak safar itu 89. Wala farqa fima yumkinu mutaba'atul masyi alaihi baina ay yakuna min jildin aw min syirin. Ah, gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i, wala farqa, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya fima, dalam sepatu yang memang bisa dipakai buat berjalan, baina ayyakuna, antara sepatu itu terbuat min jildin, dari kulit, au min sya'rin, atau daripada rambut. Rambut itu maksudnya ya ini ya, kulit. Kulit hewan. Ini kalau disebut rambut, ini kalau dicatat saya ini, jildul bakor. Gitu. Tidak dibedakan. Yang penting bisa dipakai buat berjalan. Dan tidak dibedakan apakah itu terbuat min jildin, dari kulit. Au min sya'rin, atau dari rambut, dari kulit hewan. Au kutnin, atau dari kapas. Au labadin. Labad itu suf, kain wol, benang wol. Labad itu benang wol yang kemudian dianyam jadi tebal. Tahu kan, keset itu kan model sekarang gitu. Keset kaki, atau juga apa tuh kalau di dapur tuh ibu-ibu megang itu biar nggak panas tuh namanya apa? Nah, ada yang modelnya kain wol yang dianyam itu. Nah, itu namanya labat. Labat tuh kain wol yang dianyam. Pokoknya nggak ada urusan. Mau dari kulit, mau dari wol, mau dari benang, kalau sekarang katun dan sebagainya. Pokoknya apa aja yang penting dia bisa kuat dipakai buat berjalan jauh. Itulah yang dikatakan khuf. Tidak mesti pakai kulit. Walaupun dalam mazhab Imam Malik itu harus pakai khuf gitu. Maka kalau pakai syarat ini sebenarnya, khuf yang terbuat dari bahan kaos kaki juga sebenarnya masuk. Cuman kan kaos kaki yang kita pakai ini gak kayak kaos kaki zaman dulu orang. Kaos kaki yang dulu kuat. Kalau sekarang kaos kakinya gak kuat. dipakai sekian meter aja udah bodor kan gitu. Maksudnya udah kedodoran tuh dia. Dodor akhirnya mata kakinya terbuka gitu. Maka kaos kaki itu tidak bisa memenuhi syarat khuf gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan itu kaos kaki ya. Tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa kasus bahwa guru-guru kami itu Syekh Arab-Arab itu, Syekh Saudi itu pada pakai kaos kaki ketika wudu. Dan wudunya kaos kakinya enggak dilepas. Karena memang Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian. Ada 7-8 sahabat yang meriwayatkan khuf itu adalah kaos kaki. Jadi beliau mengusap kaos kakinya. Cuman kan kita enggak dijelasin ya kaos kaki model apa yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah itu. Ini saya ambilnya dari kitab Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni. Cuman beliau juga enggak nyebut al-jawrab yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qudamah itu jawrab yang kayak gimana, kaos kaki yang kayak gimana itu. Tapi itulah teksnya bahwa jawrab itu ya boleh kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa amma ma lam yumkin mutaba'atul mashy 'alayhi, sedangkan sepatu yang mau tidak bisa untuk dipakai buat berjalan jauh. Tidak pakai buat berjalan ya, enggak ada jauhnya tuh. Saya nambahin jauh karena tadi jaraknya itu kan jarak yang mendekati safar, itu kan lumayan jauh. Enggak bisa dipakai buat berjalan imma li dha'fihi, karena sebab saking rentannya sepatu tersebut. Bahannya kurang bagus, bahannya jelek. Li dha'fihi, karena bahannya yang jelek. Kal muttakhadh min al-khiraq, seperti sepatu al-muttakhadh yang terbuat min al-khiraqi, dari khiraq. Khiraq itu kan sobekan. Maksudnya qid'atu kumash, sobekan-sobekan baju dikumpulin kemudian dijadiin khuf. Kayak kos kaki itu kan. Sobekan-sobekan baju dikumpulin kemudian jadi khuf. Itu kan kayak kos kaki itu. Lemah tuh, kualitasnya jelek. Muttakhadh min al-khiraqil khafifah, terbuat dari potongan-potongan baju yang khafifah, yang tipis, potongan baju kaos tuh. Wa nahwiha, atau sejenis yang sama-sama tipis. Wa kadza jawaribu sufiyah, dan begitu jugalah seperti kaos kaki orang sufi. Ini Imam Taqiyuddin Haisni memang melihat itu ya, kondisi itu ya. Beliau memang melihat tasawufnya, tapi beberapa orang sufi ketika zamannya memang sudah melampaui batas. Jadi kalau bilang Imam Taqiyuddin Al-Haisni anti sufi, beliau punya kitab Qum'un Nufus, kitab Qum'un Nufus itu kitab tasawuf gitu. Jadi maksudnya sufi-sufi yang berlebihan, sufi-sufi yang kelewatan, yang dia bilang kagak sholat, sholatnya lagi di Mekah kan tadi gitu. Dia bilang bisa jalan di air gitu. Pokoknya macam-macam lah gitu. Ujah dan orang-orang sufi itu karena pakai kaos kaki. Kapan waktu lah kita bahas itu. Allati tamna' nufuzal ma'i falay, walaupun kaos kakinya itu tamna' nufuzal ma'i, dia mencegah masuknya air ke dalam kaki. Walaupun kaos kakinya itu tersebut bisa mencegah air masuk ke dalam kaki, fala yajuz, itu tetap enggak boleh karena dia bukan sesuatu yang bisa dipakai buat berjalan. Walaupun bahannya bisa, artinya kalau ada air diguyur ke kakinya, kakinya enggak basah. Ya tetap aja tidak memenuhi syarat, karena syarat yang utamanya itu bisa dipakai buat berjalan gitu. Wa imma li quwwatihi, atau enggak bisa dipakai buat berjalan karena sebab saking kuatnya itu, saking kerasnya bahannya. Kal muttakhadh min al-hadid, seperti sepatu khuf yang terbuat min al-hadid, daripada sepatu, daripada besi. Kan enggak bisa buat dipakai jalan. Ya kakinya yang rusak kan gitu, saking berat. Enggak ada sepinter-pinternya arsitek, sepinter-pinternya artis yang bikin sepatu, enggak mungkin dibikin sepatu dari besi. Ya kan, Black Panther aja sepatunya enggak dari besi kan. Kalau dari besi itu keras sih. Cuman enggak bisa buat dipakai. Sepatunya sih bisa kuat, cuman kaki kita enggak bisa akhirnya buat jalan gitu. Wa nahwi, atau sejenisnya yang memang sama-sama keras. Fala yajuzul masu alaihi, maka tidak boleh almas mengusap atas sepatu tersebut. Wa qawlu syekh, dan perkataan Syekh Taqiyuddin Al-Haisni ala al-khufaini, yaitu kalimatnya dua khuf. Yukhadhu minhu anna ma la yusamma khufan, itu diambil dari qaul ini, diambil dari potongan pernyataan Syekh Abi Suja ini, annama la yusamma khuffan, bahwasanya apa yang tidak disebut sebagai khuf, tidak disebut sebagai sepatu, la yajuzul mashu alaihi, tidak boleh mengusap khuf tersebut, hatta law shadda ala rijlihi, bahkan kalaupun dia shadda ala rijlihi, dia ikat kakinya, qid'atan, qid'ata jil, jadi dia ada kulit, tamna, iya, tamnaq, oh, goin ya, atau qaf, salah, yang benar, ain, tamna. Kalau kakinya pun, dia punya kulit nih, kemudian kakinya dibalut dengan kulit, gitu, diikat begitu ya, kayak mumi gitu, diikat. Bihaitsu la tura al-basharatu, sampai akhirnya tidak terlihat kulitnya, wa amkanal mutaba'atul mashy, dan bisa dipakai buat berjalan, aliha, ikatan-ikatan yang ada di kaki itu bisa dipakai buat berjalan, lam yajuzil al-mashu, maka tetap tidak boleh itu yang namanya mengusap. Alal madzhab, kan itu bukan khuf, syaratnya harus khuf, itu berbentuk sepatu alas kaki. Kalau dia dililit di kakinya supaya biar bisa dipakai buat berjalan, dia bukan khuf namanya itu. Alal madhabi, menurut pendapat madhab, wa qata'a bihi fi rawdah, dan ini yang dipatenkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di syarat yang ketiga dan keempat di pertemuan esok hari insyaallah, karena sudah jam 6 lewat sekian. Sayang yang telat tadi ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sarjana muslim, bagi para kiai, para asatid yang mengikuti kajian ini. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau ada kesalahan dalam penerjemahan, saya mohon kiranya untuk bisa dikoreksi, baik melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi concern kita dalam pembacaan kitab Kifayatul Akhir ini menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat, dan juga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.